جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat yang dikunjungi untuk manusia dan menjadi tempat yang aman. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, am tahhira ya baitiya, agar keduanya itu menyucikan rumahku. Lit-ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf. Wal-'aqifina, dan untuk orang-orang yang menetap. War-ruk'is sujud, dan bagi orang-orang yang ruku serta sujud. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Tadi saya sampaikan bahwa ayat wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna itu sudah kita bahas, tinggal kemudian kita bahas penggalan-penggalan berikutnya. Jadi ayat itu memiliki beberapa topik ya, tiga topik ya. Pertama adalah keutamaan Baitullah. Ya, itu sudah dibahas. Yang kedua adalah tentang maqam Ibrahim, dan yang ketiga tentang perintah untuk menyucikan rumah Allah, Baitullah. Ya. Maqam Ibrahim, maqam Ibrahim. Wa qala Sufyan ats-Tsauri an Sa'id bin Jubair. Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim ini sebagai tempat untuk salat. Qala, yang mengatakan al-hijru maqamu Ibrahim nabiyillah. Al-hijr ini adalah maqam Ibrahim sebagai nabi Allah. Qad ja'alahu Allahu rahmatan, Allah telah menjadikannya sebagai rahmat. Bakana yaqumu 'alaihi, Nabi Ibrahim itu berdiri di atasnya. Wa yunawiluhu Ismailu al-hijarata, kemudian Ismail memberikan batu kepadanya. Walau ghasala ra'sahu kama yaquluna lahtalafa rijlahu. Seandainya yang dimaksud dengan hijr Ismail atau apa maqam Ibrahim itu adalah tempat seperti banyak atau seperti dikatakan oleh banyak orang adalah tempat di mana istrinya Ismail itu mencuci rambut atau kepala Ibrahim dengan air, maka bekas kedua kakinya itu akan berbeda dari apa yang bisa terlihat sekarang. Wa qala as-sadi al-maqam, yang dimaksud dengan maqam Ibrahim itu adalah al-hijru alladhi wad'athu zawjatu Isma'il tahta qadam Ibrahim hatta ghasalat ra'sahu. Ya. As-sadi mengatakan maqam itu adalah batu di mana istri Ismail itu ya diletakkan oleh istri Ismail di bawah kaki Ibrahim ketika ia mencuci kepalanya ya, atau membasuh kepalanya. Hakahu al-Qurtubi wa dha'afahu wa rajahahu ghairuhu. Riwayat ini itu diriwayat di mana ia berhubungan dengan istrinya Ismail ya, adalah dikayatkan atau diriwayatkan oleh Imam Qurtubi, tetapi ia menyebutnya sebagai riwayat yang lemah, tetapi yang lain menyebutnya sebagai riwayat yang kuat. Wa hakahu ar-Razi fi tafsirih anil Hasan al-Basri wa Qatadah war-Rabi bin Anas. Demikian ia dihikayatkan oleh Imam ar-Razi dalam tafsirnya dari Al-Hasan al-Basri, Qatadah dan Rabi bin Anas. Warwa Ibn Abi Hatim an Jabir ya, Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir yuhadithu an hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menceritakan tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan lamma tafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf, qala lahu Umar, Umar mengatakan kepadanya hadza maqamu abina, apakah ini adalah tempat berdirinya bapak kita semua? Qala, Nabi mengatakan na'am, ya. Qala afala natakhidhuhu musalla, bolehkah kita menjadikannya sebagai tempat untuk sholat? Fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Wa qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari mengatakan babu qawlihi wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Imam Bukhari membuat sebuah bab di dalam sahihnya adalah bab firman Allah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla masabatan ya, ini sebagai masabah yathubuna yarji'una. Masabah itu artinya adalah datang dan pulang. Thumma ruwi an Anas bin Malik, kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengatakan wa faqat wa faqtu rabbi fi thalathin aw wa faqani rabbi fi thalathin, ya, saya sesuai dengan ya kehendak Rabbku di dalam tiga perkara, atau ya Tuhanku menyepakati aku tentang tiga perkara. Qultu ya Rasulullah, saya katakan wahai Rasulullah, lawit takhatta min maqam Ibrahim musalla, seandainya saja engkau menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat, panazalat, maka turunlah ayat tattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Wa qultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah, yadkhulu alaikal birr wal fajir, orang baik dan orang buruk ini memasuki rumah engkau. Falau amarta ummahatil mu'minina bil hijabi, seandainya saja engkau memerintahkan ummul mu'minin untuk memakai hijab. Fa'anzalallahu ayatan hijabi, maka Allah menurunkan ayat tentang hijab. Qala, ia mengatakan wa balagani mu'atabatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd nisa'ih, sampai kepadaku bahwa Nabi SAW mencela sebagian istrinya. Pada khultu alaihinna, maka saya memasuki rumah mereka. Fakultu inin tahaitunna awla yubaddilullahu rasulahu khairan min kunna. Ya. Kalian berhenti ya melakukan itu, atau Allah akan menggantikan untuk rasulnya yang lebih baik daripada kalian semua. Hatta ataitu ihda nisaihi, sampai aku mendatangi salah seorang dari istrinya, qalat, ia mengatakan, ya Umar, wahai Umar, amma fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ya'idu nisa'u hatta ta'iduhunna anta. Ya. Bukankah ya. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mampu ya, menasehati istrinya ya. Mengapa sampai engkau menasehati mereka itu? Fa anzalallahu, maka kemudian Allah menurunkan, asa rabbu in talaqakunna an yubdirahu azwajan khairan min kunna muslimatin, dan seterusnya ya. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi apa yang disebut dengan maqam Ibrahim ya, ada beberapa versi yang disebut dengan maqam Ibrahim di sini. Pertama, yang disebut dengan maqam Ibrahim ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ya, ketika di dalam pembangunan Baitullah, Ka'bah. Ya. Kemudian Ismail sebagai putranya itu memberikan apa batu demi batu kepada ayahnya. Nah, ini yang kemudian pertama disebutkan. Ya. Yang kedua, ya, kisah tentang makam Ibrahim itu adalah ya, berkenaan dengan Ibrahim alaihissalam ketika hendak di apa dicuci kepalanya oleh menantunya, berarti ya istrinya Ismail alaihissalam, maka kemudian ya diberikan batu ya supaya Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya ya. Biasanya kan kalau misalnya supaya tidak terkena percikan air, nah ini kemudian dikasih batu sebagai tempat berdiri. Nah ini yang kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini ya, ini diriwayatkan oleh Imam Qurtubi, tetapi beliau menyebutnya ini sebagai satu kisah yang dhaif terkait dengan apa makam Ibrahim ya. Tetapi ada beberapa orang yang membenarkan, menguatkan ya kisah ini, sehingga disebut bahwa kisah ini termasuk varian, termasuk ya kisah-kisah yang beredar di sekitar terjadinya makam Ibrahim alaihissalam. Ya. Tetapi jelas yang populer adalah yang pertama. Karena itu Ibnu Katsir di sini mengkritisi pendapat yang kedua itu, karena kalau ya yang dimaksud adalah kejadiannya adalah yang kedua, maka tempat berdirinya itu tentu akan ya apa berbeda ya dari apa yang kita lihat sekarang gitu. Maksudnya adalah kalau ya adalah tempat di mana Nabi Ibrahim itu dicuci apa rambutnya atau kepalanya, maka tempat berdirinya juga kemungkinan itu akan berbeda gitu. Wallahu alam gitu kan. Mungkin dimaksud dari apa Ibnu Katsir ini adalah kalau yang menjadi tempat atau makam Ibrahim itu adalah karena ia berdiri untuk mengambil batu dan kemudian menempatkan di tempatnya. Nah, ini seperti yang kemudian kisah populer sampai sampai kepada kita. Nah, ini kan ada tempat, ada bekas di mana kaki Nabi Ibrahim itu terlihat jelas, gitu kan. Nah, posisinya mungkin akan berbeda kata Ibnu Katsir kalau ternyata bukan untuk itu, gitu kan. Bukan untuk itu. Ya, sebagaimana posisi kita ketika mandi kan berbeda dengan posisi seperti seorang ketika sedang bekerja, gitu kan. Nah, makam Ibrahim ini, ya. ini memiliki kisah ketika ia dijadikan sebagai tempat untuk sholat. Bahwa kisahnya adalah Umar bin Khattab, ya, ketika ia tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ini yang disebut dengan makom bapak kita Ibrahim alaihissalam?" Nabi mengatakan iya. Kemudian ia mengusulkan, "Kenapa kita tidak menjadikannya sebagai tempat untuk sholat?" Ya. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa Nabi menyebutkan, "Kita tidak diperintah untuk itu." Sampai kemudian turun ayat ini. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan usulan Umar bin Khattab, gitu. Usulan Umar bin Khattab. Ya. Karena itu maka di dalam satu riwayat Umar bin Khattab menceritakan bahwa apa yang pernah diusulkannya itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam tiga hal. Ya. Yang pertama adalah dalam kasus ini ketika Umar bin Khattab mengusulkan supaya makam Ibrahim itu menjadi tempat untuk sholat, ya. Yang kedua adalah ketika Umar bin Khattab mengusulkan agar istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai hijab. Kenapa harus memakai hijab? Karena ya banyak orang memasuki rumah Rasulullah dan tidak semua orang itu sama, ya. Ada orang-orang yang memiliki hati yang buruk, ya. Kemudian melihat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin ada perasaan-perasaan tertentu. Karena itu maka Umar bin Khattab mengusulkan supaya istri-istri Rasulullah itu memakai hijab, ya, supaya lebih terjaga kesuciannya. Inilah yang kemudian membuat Allah menurunkan ayat tentang hijab, ya. Dan yang ketiga adalah pada kasus di mana ya terjadi masalah di dalam keluarga Rasulullah, ya, di dalam keluarga Rasulullah. Umar bin Khattab itu ya tidak tega dalam bahasa kita itu melihat kondisi itu terjadi. Sampai kemudian ia memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan pesan kepada istri-istrinya, "Kalian berhenti melakukan itu atau Allah akan menggantikan, ya, untuk Rasulullah orang-orang yang lebih baik daripada kalian," gitu kan. Inilah yang kemudian membuat ayat asa rabbu in talaqakunna an yubdilahu khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin dan seterusnya. Nah, jadi ini tiga momen inilah yang kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwa apa yang diusulkannya itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Proposalnya itu diakses oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kisah-kisah Umar bin Khattab itu kan lebih dari sekedar tiga ini, ya. Lebih dari sekedar tiga ini. Karena ketika ya kasus khamr ini ternyata juga ada kaitannya dengan Umar bin Khattab. Ya, sampai kemudian tiga kali Umar bin Khattab menyampaikan doanya, mudah-mudahan Allah menurunkan ayat penjelasan tentang khamr ini dengan bayana syifa. Ini adalah Umar bin Khattab dari awal sampai akhir ini adalah dikawal oleh Umar bin Khattab. Jadi bukan hanya MUI yang mengawal gitu. Tapi juga Umar bin Khattab itu mengawal terus gitu. Dalam apa? Dalam sense keagamaannya itu ya mustahil agama yang agung ini membiarkan kasus miras ini ya tetap melembaga di tengah umat, ya. Karena itu maka mesti Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan hukum yang final terkait dengan khamr ini, terkait dengan miras ini. Inilah yang kemudian Umar bin Khattab dari awal, ya, akhirnya kemudian ridsun min amali syaitan, final bahwa khamr itu adalah keji atau adalah najis, ya, dan dia merupakan perbuatan setan. Demikian misalnya ketika ya Umar bin Khattab ya menolak keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati Abdullah bin Ubay, misalnya seorang tokoh munafik di Madinah, ya. Sampai pada akhirnya wala tusalli ala man mata qalbuhu abadan wa la taqum ala qabri. Ini Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu. Termasuk juga ya pembelaan atau apa pandangan Umar bin Khattab terkait dengan tawanan Badar. Karena Rasulullah memilih pandangan Abu Bakar untuk mengambil tebusan uang dari setiap tawanan Badar itu. Padahal Umar bin Khattab mengusulkan, sudah Rasul tebas saja lehernya gitu. Ini kan kejahatan mereka itu luar biasa terhadap umat Islam ini. Nah, ini yang kemudian ayat itu turun berkenaan dengan membenarkan pandangan dari Umar bin Khattab, meskipun Rasulullah sudah mengambil keputusan menerima Abu Bakar Siddiq. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana Umar bin Khattab seringkali kemudian pandangan-pandangannya itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun berkenaan dengan pandangan-pandangannya itu ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ini luar biasa. Artinya ini adalah satu kecerdasan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, tidak hanya kecerdasan kognitif di mana ia mampu membedakan antara hak dan batil, tetapi juga adalah kecerdasan rasa, kecerdasan emosi, ya, kecerdasan spiritual yang membuat dia mampu menerawang sesuatu yang persoalan yang ada di hadapannya, sehingga ternyata memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan berkenaan dengan kasus itu hukum-hukum yang akan diturunkannya. Jadi ini adalah luar biasa keunggulan dari Umar bin Khattab. Warawa Ibnu Jarir an Jabir, ya, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir, qala istalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rukna, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam di rukun, ya. Paramala salasan wa masya arba'an. Kemudian tawaf sambil berlari kecil 3 putaran dan berjalan, ya, biasa 4 putaran. Sembana fida ila maqam Ibrahim, kemudian ya selesai di maqam Ibrahim, faqara'a wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ia membaca ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait, fa shalla raka'ataini. Kemudian ya menjadikan maqam itu sebagai ya yang menghalangi antara ia dengan Baitullah, ya. Ia kemudian salat 2 rakaat. Wa hadza qit'atun minal hadis at-tawil alladzi rawahu Muslim fi sahihi. Ini adalah penggalan dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa rawal al-Bukhari bi sanadihi an Umar bin Dinar an Amr bin Dinar. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad yang sama dari Amr bin Dinar. Qala sami'tu, atau dengan sanadnya dari Amr bin Dinar. Qala sami'tu Ibnu Umar yaqulu. Ia mengatakan saya mendengar Ibnu Umar mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, fatawafa bil baiti sab'an, ya, beliau tawaf di Baitullah 7 kali, wa shalla khalfal maqami raka'ataini, beliau melaksanakan salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah penjelasan lain tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu memulai tawafnya dari tentu saja pojok Hajar Aswad di situ, ya. Kemudian ramalah talasan, maksudnya ramalah talasan ini tawaf sambil berlari kecil, ya. Ini dulu, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf. Nah, ini untuk memperlihatkan, ya, kepada penduduk Mekah tentang keperkasaan, ya, tentang kebugaran kesehatan orang-orang muhajirin yang pindah ke Madinah. Karena orang-orang Mekah, Quraisy, ya, mereka menganggap bahwa coba lihat nanti, ya, Mekah Madinah itu kan beda. Mekah itu, ya, wilayahnya, kontur tanahnya itu membuat mereka itu berolahraga terus, ya, karena gunung, lembah dan seterusnya, ya. dan cuacanya panas. Sementara Madinah ini kan apa datar ya, dan apa suasananya memang apa agraris pertanian ya. Kemudian cuacanya juga lebih dingin dibanding dengan Mekah ya. Itulah yang kemudian membuat pada fase awal hijrah orang Mekah ke Madinah itu kan pada sakit. Gitu. Coba kalau misalnya apa haji atau umroh misalnya jatuh ke bulan Desember misalnya, itu luar biasa gitu kan. Madinah itu bisa menggigil dan ya apa kita tidak bisa melepaskan jaket gitu kan. Tapi kalau misalnya kemudian ke Mekah gitu kan biasa saja tanpa jaket gitu. Perbedaannya luar biasa itu cuaca antara Mekah dengan Madinah itu gitu. Nah, jadi ketika itu orang-orang Quraisy mengatakan nanti lihat gitu, kita lihat nanti itu orang-orang yang hijrah itu bakal lemes-lemes semua gitu. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian ketika tawaf di Baitullah itu sambil berlari kecil gitu, sambil berlari kecil untuk kemudian empat putaran berikutnya apa biasa dengan jalan kaki seperti biasa. Nah, setelah selesai tawaf apa tujuh putaran itu, Nabi SAW itu kemudian mendatangi apa makom Ibrahim, membaca ayat wattakhidhu min makom Ibrahim musalla, kemudian beliau sholat di situ dua rakaat ya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tadi adalah hadis dari riwayat Imam Muslim, demikian juga yang dikatakan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya. Fahada kulluhu mimma yadullu ala anna al-murada bil maqami innama huwa al-hijru alladhi kana Ibrahim alaihi salam yaqumu alaihi li bina'il Ka'bah. Dan semua ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan maqam adalah batu ya, di mana Ibrahim alaihi salam berdiri di atasnya untuk membangun Ka'bah. Lama irtafa'a al-jidaru atahu Ismail alaihi salam bihi liyaquma fawqahu. Ketika ya dinding Ka'bah itu ya semakin naik, maka Ismail itu mengambil batu agar Ibrahim berdiri di atasnya. Wa yunawiluhu al-hijarata, kemudian Ismail ya ngasih ngeladenin ya untuk memberikan batunya. Fa yad'aha bi yadihi li raf'il jidar, kemudian nah Nabi Ibrahim alaihi salam ya meletakkannya dengan tangannya sendiri untuk meninggikan apa dinding Ka'bah. Wa kullama kamula nahiyatan ya intaqala ila an-nahiyah al-ukhra yatufu haulal Ka'bati. Ya, setiap kali di satu tempat itu ya sempurna ya, kemudian dia pindah ke sisi yang lain ya, sampai kemudian apa mengelilingi Ka'bah itu. Wa huwa waqifun alaihi, dan Nabi Ibrahim itu berdiri di atasnya. Kullama fariqa min jidarin naqala ila an-nahiyati allati taliha. Setiap kali selesai dari satu dinding ia berpindah ke sisi yang lain ya. Wa hakata hatta tamma judronul Ka'bati kama sayati bayanuhu fi qissati Ibrahim wa Ismaila fi bina'il baiti min riwayat Ibn Abbas 'inda al-Bukhari ya. Demikian juga ya, demikianlah ya sampai kemudian selesai pembangunan dinding Ka'bah itu sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam kisah Ibrahim dan Ismail di dalam membangun Baitullah dari riwayat Ibn Abbas dalam Sahih al-Bukhari. Wa kanat atharu qadamahi dhahiratan fihi, dan bekas kedua kakinya itu terlihat jelas. Walam yazal hadza ma'rufan ta'riful 'arabu fi jahiliyyatiha, dan terus demikianlah ya kisah ini dikenal oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyahnya. Walihada, oleh karena itu qala Abu Thalib fi qasidati al-ma'rufa al-lamiyah ya, Abu Thalib di dalam syairnya yang terkenal dengan lamiyah ya, yang mengatakan wa mauti Ibrahim fi sakhri rotobatun ala qadamaihi hafiyan ghairu na'ilin ya. Tempat berdirinya Ibrahim di atas batu itu, batu itu kemudian menjadi rotobah, ya, menjadi apa, basah, lunak, dan karena itu kemudian membekas, ya. Di atas kedua kakinya, ya, hafian, Nabi Ibrahim berdiri di atas kedua kakinya, hafian, ya, tidak, hafian ghairi na'ilin artinya adalah dia bertelanjang kaki, tidak memakai sandal, ya. Oleh karena itu maka kemudian terlihat jelas, ya, dari bekas kaki termasuk juga jari jemari Ibrahim alaihissalam dari kedua kakinya, ya, di atas batu itu. Wa qad adraka al-muslimuna dzalika fihi, dan umat Islam sudah mengetahui hal itu. Pan Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik yang mengatakan raaitu al-maqama fihi asabi'ahu alaihissalam wa akhmasa qadamaihi ghairu annahu adzhabahu mahsun nasi biaidihim. Umat Islam, apa, dari Anas bin Malik mengatakan bahwa saya melihat makam Ibrahim ini ada jari jemarinya Rasul, jari jemarinya Ibrahim alaihissalam, ya, bekas jari jemarinya Ibrahim alaihissalam serta kedua kakinya. Tetapi hal itu kemudian hilang karena orang-orang mengusap-ngusap terus, ya, kedua atau bekas kakinya Ibrahim alaihissalam itu, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, makam Ibrahim ini kesimpulannya adalah, ya, riwayat yang pertama yang menyebutkan bahwa ia adalah bekas kakinya Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah itu, Baitullah itu, ya. Nah, kenapa? Karena setiap kali Ibrahim alaihissalam, ya, atau setiap semakin tinggi bangunan Ka'bah itu, ya, membuat Ibrahim alaihissalam itu tentu saja agak kesulitan untuk meletakkan batu, ya. Karena itu maka Ismail alaihissalam membawa batu kemudian meminta agar ayahnya itu berdiri di atasnya. Inilah yang kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya, membuat kemudian batu itu memiliki bekas dari kedua kaki Ibrahim alaihissalam, dan ini adalah bagian dari kemujizatan Ibrahim alaihissalam. Meskipun, ya, Syekh Muhammad Mithwalli Sya'rawi itu menyebutkan ada pendapat yang kedua, ya, adalah bahwa Ibrahim memang sengaja, ya, memahat batu itu supaya apa? Supaya ketika ia berdiri itu tidak licin, gitu kan? Supaya ketika ia berdiri itu dia kemudian dengan kokoh mengambil batu dan meletakkannya, ya. Ia sengaja kemudian membuat itu supaya berdirinya di atas kaki itu menjadi lebih kokoh, ya. Karena apa yang akan ia tempatkan adalah batu, dan karena itu maka ini yang kemudian membuat Ibrahim alaihissalam melakukan itu. Tetapi ini saja itu tentu saja atau bukan kisah yang populer, ya, karena kalau itu yang kemudian menjadi benar maka dimungkinkan, ya, tidak akan serapih itu, gitu kan. Karena pasti kalau misalnya bekas pahatan kan akan terlihat bekas-bekas yang, ya, menunjukkan bahwa ia memang dipahat, gitu, dan itu yang tidak terjadi, ya. Di dalam riwayat Anas bin Malik itu mengatakan bahwa, ya, saya melihat, ya, ada bekas-bekas jari jemarinya kaki dari Ibrahim alaihissalam itu, ya, kemudian mengatakan bahwa ia kemudian menjadi tersamarkan sampai hari ini. Kenapa? Karena orang itu dari masa ke masa itu megang gitu kan. Saya kira megangnya umat Islam terhadap makam Ibrahim ini bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, ya, karena seringkali, ya, di dalam perjalanan sejarah umat ini, ya, orang sekedar kemudian mengusap-ngusap bekas sesuatu itu dianggap bahwa ia akan mendatangkan keberkahan, ya, ya mudah-mudahan saja ada keberkahan, tetapi saya kira ini tidak kemudian bertentangan atau tidak menyalahi akidah Islam atau tidak membuat orang-orang kemudian tercederai akidahnya dengan apa yang mereka lakukan itu. Nah, inilah yang kemudian membuat sekarang itu makam Ibrahim itu kan ditutup pakai apa? Pakai kaca gitu. Ini yang kemudian juga menjadi apa penguat dari riwayat dari Anas bin Malik itu ya, bahwa memang orang-orang sebelumnya mengusap-ngusap dari makam Ibrahim itu sehingga kemudian ada iritasi-iritasi yang membuat sebagian dari makam Ibrahim itu kemudian menjadi samar, tidak terlihat jelas sebagaimana awalnya ya. Kultu, saya mengatakan wa qad kana hadzal maqamu mulassaqan bi jidaril ka'bati qadiman wa makanuhu ma'rufu wa makanuhu ma'ruful yawma ila janibil babi mimma yali al-hijr yumnat ad-dakhil min al-babil buq'atil mustaqillati hunaka ya. Saya mengatakan bahwa makam ini dulunya ini nempel dengan dinding Ka'bah ya. Tapi sekarang itu tempatnya kan sudah dikenal orang. Itu agak jauh ya. Dari dinding Ka'bah itu ya. Wa kana al-Khalil alaihi salam lamma faraga min bina'il baiti wada'ahu ila jidaril Ka'bati. Karena Al-Khalil Ibrahim alaihi salam ketika ia selesai membangun Ka'bah ya, ia tempatkan Hajar atau makam Ibrahim itu di dinding Ka'bah. Aw annahu intaha 'indahu al-bina fatarakahu hunaka ya, atau ya ia selesai di situ ya, setelah karena apa batu itu dikelilingkan ya, dan kemudian selesai membangun Ka'bah, ia membiarkan ya makam Ibrahim itu di tempat di mana ia selesai membangunnya itu ya. Walihada wallahu alam amara bi salati hunaka 'inda al-firagi min at-tawaf. Ya, oleh karena itu wallahu alam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk salat setelah selesai ya dari tawaf itu. Wa nasaban yakuna 'inda maqam Ibrahim, dan ya ketepatan ia selesai tawaf itu pada makam Ibrahim, haitsu intaha bina'ul Ka'bati fihi, sebagaimana pembangunan Ka'bah itu berakhir di situ. Wa innama akharahu an jidaril Ka'bati Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tetapi kemudian dipundurkan oleh atau dari dinding Ka'bah itu oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ahadul a'immatil mahdiyyin wal khulafar rasyidin alladzina umirna bittiba'ihim ya. Ini kemudian dipundurkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, adalah salah seorang dari immatul mahdiyyin dan khulafaur rasyidin, di mana kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Wa huwa ahadur rajulaini alladzaini qala fihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia adalah salah satu dari dua orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, ikutilah kedua orang yang akan datang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar ya. Ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Wa huwallazi nazzala al-Qur'ana biwafatihi fi sholati 'indahu biwifaqihi fi sholati 'indahu, dan terkait dengan Umar bin Khattab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang persetujuan Allah Subhanahu wa taala untuk salat di makam Ibrahim itu. Walihada lam yumkir dzalika ahadun min ashabi radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu maka tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari itu semua. Nah, jadi ini menyebutkan bahwa dulu makam Ibrahim itu posisinya ya persis nempel di dinding Ka'bah. Ya, di dinding Ka'bah. Ya, dia nempel di dinding Ka'bah itu ya dimungkinkan besar karena memang Ibrahim alaihissalam membiarkan itu ya berada di situ setelah selesai pembangunan Ka'bah itu. Jadi pembangunan Ka'bah itu kan selalu kemudian dari satu sisi selesai di sini, kemudian geser terus sampai kemudian berkeliling, pada akhirnya ya pembangunan Ka'bah itu selesai. Pembangunan Ka'bah itu selesai di tempat ya, di mana tawaf itu juga pada akhirnya akan selesai gitu. Jadi dari apa, dari Hajar Aswad terus keliling sampai pada akhirnya sampai di situ juga. Nah, inilah yang kemudian ya Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk sholat di situ setelah selesai apa tawaf ya. Demikian juga ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya apa sholat di situ ya. Jadi sampai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makam Ibrahim ada menempel di dinding Ka'bah. Terus siapa yang kemudian mengundurkannya ya, seperti dalam posisi sekarang, inilah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itulah beliau yang menggeser posisi dari makam Ibrahim ini ke tempat seperti yang sekarang ini. Tetapi mengapa tidak ada orang yang protes kepada apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu? Karena Umar bin Khattab adalah termasuk dari ya al-a'immah al-mahdiyyin, para imam yang mendapatkan hidayah. Dalam arti bahwa mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan menjadi atau adalah seorang pemimpin yang lurus, dan karena itu termasuk khulafaur rasyidun ya, para pemimpin yang memimpin umat ini dengan cara-cara yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi lebih dari itu adalah karena ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, ikutilah kedua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar. Karena itu maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini termasuk bagian dari ya hal yang harus diikuti oleh umat ini ya. Nah, dan lebih dari itu kata apa Ibnu Katsir, karena Umarlah ya yang mengusulkan sholat di makam Ibrahim ini dan kemudian ayat Al-Qur'an turun berkenaan dengannya, atau Allah Subhanahu wa taala menyetujui apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu. Qala Abdul Razzaq an Ibnu Jurais, Abdul Razzaq mengatakan atau meriwayatkan dari Ibnu Jurais, haddatsani Atha wa ghairuhu min ashabina qala awwalu ma naqalahu Umar bin Khattab ya, yang pertama kali memindahkannya adalah Umar bin Khattab. Rawa Abdul Razzaq aidan an Mujahid, Abdul Razzaq juga meriwayatkan dari Mujahid, qala awwalu man akhkhara al-maqam ila mawdhihi al-an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa orang yang pertama yang memundurkan makam Ibrahim ke tempatnya sekarang ini adalah Umar bin Khattab. Warawa al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Al-Husain Al-Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha anna al-maqama kana zamana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zamanu Abu Bakr radhiyallahu anhu multasiqan bil baiti thumma akharahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa hadha isnadun sahihun ma'a ma taqaddama ya. Dalam riwayat ini mengatakan bahwa ya makam Ibrahim ini pada zaman Rasulullah dan pada zaman Abu Bakar ini nempel di dinding Ka'bah, tetapi kemudian dipundurkan oleh Umar bin Khattab, dan ini adalah hadis ini riwayatnya adalah riwayat yang sahih gitu. Nah, ini yang kemudian menjelaskan apa yang tadi disampaikan. Jadi hadirin rahimakumullah ya, Umar bin Khattab, karena itu maka tidak diragukan bahwa apa yang telah dilakukannya itu menjadi bagian dari syariat, dalam arti bahwa mengikutinya bukan mengikuti kesesatan walayadubillah, bukan mengikuti kesalahan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jaminan kepada Abu Bakar dan Umar ini bahwa apa yang akan dilakukan oleh kedua khalifah ini adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya ya. Nah, hadirin rahimakumullah ya. Topik kedua dari ayat ini adalah al-amru bi tathhiri baitillahi, perintah untuk menyucikan Baitullah. Qala al-Hasan al-Basri, beliau mengatakan qulu wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail ya. Qala amarahumallahu an yutahhirahu minal adha wan najasi wala yusibuhu min dzalika syai'un. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk membersihkan Baitullah itu minal adza, dari kotoran-kotoran, wan najasi, dan najis, wala yusibuhu min dzalika syai'un, dan agar tidak terkena kotoran dan najis itu. Wa qala Ibnu Jurais, Ibnu Jurais mengatakan qultu li Atha ma ahduhu, ya. Ibnu Jurais bertanya kepada Atha, apa yang dimaksud dengan ahduhu wa ahidna? Qala amruhu, artinya adalah perintahnya. Wa qala Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin, ya. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas qaulahu an tahhira baiti al-taifina wal aqifina, agar membersihkan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang mukim atau itikaf. Qala minal authani, dari berhala-berhala. Wa qala Mujahid wa Sa'id bin Jubair, ya, Mujahid dan Sa'id bin Jubair mengatakan tahhira baiti lit-taifina anna dzalika minal authani war-rafasi ya wa qulizur war-riz, ya, bahwa ia harus dibersihkan pertama adalah dari authan, berhala-berhala, war-rafasi, ya, kata-kata jorok, ya, wa qulizur, kata-kata kepalsuan, war-rizu, ya, dan dari najis, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi ini yang disebut dengan wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Apa yang disebut dengan ahidna, al-ahdu di sini artinya adalah al-amru, perintah. Karena ada dua pendapat para ahli tafsir terkait dengan kalimat wa'ahidna, yang pertama adalah al-amru, ya, perintah. Ya, wa'ahidna, jadi wa amarna. Yang kedua, ada yang mengatakan wa ahidna itu adalah wa auhayna, mewahyukan, ya. Ya. Tapi juga dua makna ini kan tidak harus dipahami bertentangan. Karena kalaupun ia adalah wahyu, isi wahyu itu apa? Ya. Isi wahyu itu bisa merupakan perintah, bisa merupakan larangan, bisa merupakan berita, gitu kan? Karena itu maka di sini, ya, ahidna ini adalah perintah. Jadi kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, ya, dan Ismail. Perintahkan untuk apa? Antahira baitia, ya. Untuk menyucikan rumahku, Baitullah, Baitullah, ya. Menyucikan dari apa? Nah, ini menyucikan dari minal authan, ya. Satu, dari berhala-berhala. Yang kedua, warrafati, rafat, ya. Berhala jelas, karena berhala itu termasuk, ya, najis, ya. Karena itu maka ketika Allah menyebutkan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya. Maka janganlah sekali-kali mereka mendekati masjidku ini, dan itulah yang kemudian membuat, ya, non muslim, ya, tidak boleh memasuki tanah haram baik Mekah maupun Madinah. Kenapa? Karena kemusyrikan itu najis. Najis apanya? Najis fisiknya atau najis maknanya? Ya, kalau kita bersentuhan kulit, ya, dengan orang yang musyrik misalnya, apakah kemudian kita harus mencuci bagian dari tubuh kita yang terkena itu? Kan tidak. Karena itu maka yang najis bukan fisik, tetapi najis adalah kemusyrikan itu sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan najis maknawi. Najis maknawi, bukan najis hissi, ya. Karena najis itu dua. Najis hissi kita melihat, ya, ada apa? Ada najis atau kita kemudian menciumnya, ya. Nah, ini najis adalah apa? Najis hissi, yang terindra, ya. Ada najis yang fisiknya itu bersih, tetapi, ya, intinya, hakikatnya adalah najis, seperti misalnya kemusyrikan. Nah, karena itu maka al-awthan, ya, al-awthan, berhala-berhala ini sesuatu yang harus dibersihkan dari Baitullah. Karena itu maka ketika pada masa di mana Rasulullah SAW berdakwah, memulai dakwahnya sampai pada Futuh Mekah, ya, di situ ada 260 patung yang ada di dalam dan di sekitar Ka'bah, ini adalah ya najis yang sedang berada di sekitar Baitullah, dan itulah yang kemudian membuat Rasulullah program pertamanya membersihkan Baitullah dari patung-patung itu, ya. Al-Authan, Ar-Rafath, ya. Rafath, Rafath itu adalah kalimat-kalimat yang jorok, ya. Kalimat-kalimat yang memunculkan syahwat. Ini yang disebut dengan Rafath, ya. Dan karena itu harus berhati-hati, ya. Bahwa jangan sampai canda-canda kita ini, apalagi kemudian sedang dalam pengajian di dalam masjid, tetapi yang dijadikan sebagai canda adalah supaya jamaah tertawa, tetapi candanya adalah canda-canda yang jorok, ya. Nah, ini bertentangan, ya, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam agama kita. Kata-kata kepalsuan, ya, ya, ini juga tidak boleh hadir, ya, di dalam masjid, di dalam Baitullah. Demikian juga yang najis-najis. Jadi hadirin rahimakumullah, karena itu maka orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, nah ini yang kemudian harus sangat berhati-hati, ya, karena seringkali kemudian canda sesama jamaah itu terbiasa canda yang tidak ada batasnya, apalagi dalam pergaulan-pergaulan yang cenderung liar, cair, terbawa kemudian di dalam perjalanan ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, inilah berpotensi berpotensi merusak ibadah umroh atau haji itu sendiri, ya. Wa amma qawlu ta'ala, adapun firman Allah li ta'ifina fattawafu bil baiti ma'rufun, ya, tawaf di Baitullah itu dikenal, ya, sesuatu yang populer, dan karena itu maka kalimat litoifina itu bukan kalimat yang memiliki makna yang sulit ditangkap. Wa an Sa'id bin Zubair annahu qala fi qawli ta'ala litoifina ya'ni man atahu min ghurbatin. Tetapi Sa'id bin Zubair mengatakan bahwa yang dimaksud dengan litoifina artinya adalah orang yang mendatangi Baitullah itu dari jauh. Wal aqifina al muqimina fihi, yang dimaksud dengan aqifin artinya adalah orang-orang yang bermukim, ya, di sekitar Baitullah. Wa hakadha ruwiya an Qatadah war Rubai bin Anas annahuma fassara al aqifina bi ahlihi al muqimina fihi. Oleh karena itu maka Qatadah dan Rubai bin Anas keduanya menafsirkan kalimat al-aqifina di dalam ayat ini artinya adalah orang-orang yang mukim dari penduduk Makkah. Kama qala Sa'id bin Jubair, sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah war-ruk'is sujud, paruya an Ibnu Abbas war-ruk'is sujud artinya qala, dia mengatakan idza kana musallian bahwa minar ruk'is sujudi, ya, seorang yang salat maka dia itu termasuk dari ruk'is sujud. Wa kadza qala Atha wa Qatadah, demikian dikatakan oleh Atha dan Qatadah. Wa tathhirul masajidi, ya, ma'khudun min hadhil ayatil karimah, dan menyucikan masjid-masjid ini diambil dari ayat ini. Wa min qawlihi ta'ala, dan dari firman Allah fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuluwi wal ashal, di rumah-rumah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan, ya, untuk ditinggikan dan untuk disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertasbih kepada Allah di dalam masjid itu atau di dalam rumah itu baik pagi maupun petang. Wa minas sunnati, dan dari sunnah, min ahaditsa katsiratin, ya itu banyak sekali hadis-hadis, ya minal amri bi tathhiriha wa tatbiq wa tatjibiha wa ghairi dzalika min siyanatiha minal adha wan najasat wa ma asbaha dzalik. Banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan untuk membersihkan ya masjid, membuatnya menjadi wangi dan seterusnya dalam berbagai bentuk pemeliharaan dari kotoran dan najis dan sejenisnya. Walihada qala alaihi salam, oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu, sesungguhnya ya masjid itu dibangun untuk tujuan di mana masjid itu didirikan. Wa qad jama'tu fi dzalika juz'an ala hidatin, dan aku telah mengumpulkan semua itu dalam satu bagian ya masing-masing. Walillahil hamdu wal minnatu, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, untuk apa masjid itu dibersihkan? Li tawifina, bagi orang-orang yang tawaf. Orang-orang yang tawaf, makna tawaf kita semua tahu. Tetapi makna lain dari li tawifin artinya adalah orang-orang yang datang, ya, orang-orang yang datang. Ya. Datang untuk berkunjung, ya. Ini yang di dalam ayat sebelumnya itu disebut dengan masabatan, ya. Masabah. Dia datang kemudian pergi, ya. Kemudian wal aqifin artinya adalah orang-orang yang mukim di situ, di sekitar Baitullah, ya. Orang-orang yang tinggal di Mekah, ya. Dan karena itu mereka juga ini harus mendapatkan manfaat, ya, dari kebersihan dan kesucian Baitullah ini. Termasuk juga untuk orang-orang yang sholat. Karena yang dimaksud dengan ruk'a'is sujud artinya adalah sholat. Ruku' dan sujud itu dimaksudkan sebagai sholat, ya. Ini saya dulu pernah menyampaikan bahwa seringkali di dalam agama ini, ya, sebuah apa atau bagian terpenting dari praktek ibadah itu disebutkan untuk keseluruhan, ya, dari ibadah itu. Seperti misalnya, ya, apa wukuf di Arafah itu seringkali disebut al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti bahwa haji itu hanya sekedar wukuf di Arafah, tetapi wukuf di Arafah itu menjadi segmen paling penting dari ibadah haji. Demikian juga ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu disebutkan untuk sholat. Bukan berarti bahwa sholat itu hanya ruku dan sujud, tetapi ruku dan sujud merupakan segmen paling penting dari ibadah sholat. Nah, hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah bahwa ayat ini juga menjadi dalil tentang keharusan kita membersihkan masjid-masjid itu. Karena itu maka masjid itu seyogianya adalah masjid yang bersih, ya, masjid yang kemudian harum, ya, dan tidak kemudian menjadi ya diplesetkan oleh banyak orang bahwa kalau ingin melihat, ya, lihatlah toilet masjid misalnya, itu menjadi sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan kaidah-kaidah di dalam agama kita, karena justru masjid itu adalah harus menjadi masjid yang paling bersih, ya, paling suci, dan karena itu juga termasuk juga toilet-toiletnya adalah haruslah menjadi tempat yang bersih seperti itu. Inilah yang kemudian mengharuskan kita, ini adalah keharusan kita menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan di dalam masjid itu bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, ya, itu yang bisa dibahas dari melanjutkan pembahasan ayat 125, ya. Silakan kalau ada yang bisa kita diskusikan, bisa kita diskusikan. Ya. Enggak, silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan, Pak Toto. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memperlakukan atau beribadah di Baitullah, di Masjid Haram itu, ya, ini bisa datang kemudian kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau ya. Tahiyatul masjid itu diganti dengan tawaf, ya. Karena itu maka sangat baik ya datang ke situ, kemudian semua kegiatan ibadah kita itu dimulai dengan tawaf, ya. Ya. Tapi ya, para ulama kemudian melihat ya persoalannya kan tidak setiap waktu tawaf di Baitullah itu menjadi sesuatu yang mudah dilaksanakan. Itulah yang kemudian membuat bahwa datang untuk kemudian melakukan tahiyatul masjid juga termasuk sesuatu yang disyariatkan. Karena itu ya karena tahiyatul masjid adalah ibadah yang sifatnya mutlak, dan karena itu maka di setiap masjid yang kita datangi disitulah kemudian kita melaksanakan tahiyatul masjid. Ya, persoalan kemudian ya, apakah sholat di makam Ibrahim dulu atau tawaf dulu baru sholat di makam Ibrahim dulu? Di makam Ibrahim syariatnya adalah sholat di makam Ibrahim itu dilaksanakan setelah selesai dari tawaf. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tadi disebutkan bahwa Rasulullah ya memulai ya tawafnya itu dari Hajar Aswad ya. Kemudian rammala salatan ya, tawaf sambil berlari kecil ya, 3 putaran, untuk kemudian 4 putaran berikutnya berjalan biasa, setelah itu kemudian sholat di makom Ibrahim itu. Jadi sholat di makom Ibrahim ini adalah ibadah yang dilaksanakan setelah selesai ibadah tawaf ya. Ya. Baik, ada ya, silakan saja ya. Jadi itu artinya merupakan satu sunnah yang juga baik ya. Ya, jadi intinya adalah setiap yang dilakukan oleh Rasulullah ya, ini kan berdampak pada ya apa yang disebut dengan sunnah ya. Karena itu maka dalam hal ini masuk dalam kategori sunnah tasyri'iyah. Yang dilakukan oleh Rasulullah tadi ini ya merupakan bagian dari praktek ibadah Rasul, dan karena itu menjadi ajaran gitu kan. Sehingga mengikuti cara Rasulullah SAW di dalam hal itu juga merupakan ya atau akan mendatangkan pahala sebagai cara di mana kita mengikuti praktek Rasulullah SAW ya. Meskipun tentu saja tidak ada ulama yang mengatakan kalau tidak lari kecil dulu itu tidak sah, tidak ada yang mengatakan itu. Tetapi kalau mau seperti itu adalah pabihawa ni'mah, sangat baik, dan itu adalah bagian dari contoh Rasulullah SAW gitu ya. Pak Kiki, silakan Pak Kiki. Untuk bisa dilakukan enggak kecil, tergantung pada situasinya. Tergantung situasinya ya. ketika memang berjubel itu kan memang tidak ya agak sulit gitu ya. Karena saya pernah itu apa waktu 97 itu haji pertama itu kan hajinya haji sambil apa ya ikut kerja yang ngurus jamaah ya di Tuh ketika itu ya, dan 70 hari lebih lah dari mulai kedatangan sampai pulang itu, jadi datang jamaah belum datang gitu kan, pulang jamaah sudah habis semua gitu kan, karena itu keluar dari Masjid Haram itu kemudian diperiksa, ini kamu mana iqomahnya gitu, disangka oh, bukan jamaah haji karena jamaah sudah pada pulang. Jadi apa tawaf di situ memang luar biasa kosong sekali gitu kan. Ketika apa pada masa datangnya jamaah haji atau banyak jamaah haji, kita tidak bisa apa mencium Hajar Aswad gitu. Ketika itu memang setiap putaran kita nyium Hajar Aswad gitu. Jadi apa bukan sesuatu yang apa apa kesulitan itu tidak selalu ya. Itu hanya pada masa-masa di mana apa jamaah haji itu sedang tuplek, atau pada masa-masa seperti misalnya waktu-waktu banyaknya jamaah umroh pada bulan Ramadan misalnya. Karena bulan Ramadan itu tumpleknya di Masjid Haram itu sama seperti pada masa jamaah haji datang. Khususnya pada al-ashrul awakhir itu, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu penuh sekali itu. Penuh sekali itu. Ya. Baik, silakan. Beberapa hari yang satu yang lalu bahwa disampaikan orang yang dolim tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi khalifah. Dolim itu misalnya kekurangan, tidak mengakui Allah, kemudian syirik, kemudian juga disebutkan tidak bisa menjadi hakim, mufti, kemudian menjadi teman setia saja tidak boleh. Kemudian saya misalnya sebagai seorang pekerja gitu kan, kita punya atasan yang misalnya non muslim gitu, atau bisa jadi pimpinan kita sendiri misalnya non muslim gitu, menyikapi ini gimana sih? Ini kadang-kadang juga buat kadang kita di itu juga di balik gitu loh. Ya kamu pimpinan kamu juga non muslim loh, itu nggak usah. Iya, atau bahasa seksi atau apa? Makasih, Ustaz. Iya, baik. Ya. Ya, jadi saya itu dulu pernah membahas ya tentang tema ini gitu. Jadi hukum ya bekerja di sebuah lembaga, sebuah instansi milik non muslim boleh apa tidak? Itu intinya ya, jika dia usahanya itu ya di bidang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh ya, misalnya pabrik miras itu otomatis itu tidak boleh ya. Yang kedua, dia diberikan hak untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah atau tidak ya. Waktu sholat diizinkan sholat ya, perempuan diizinkan untuk misalnya menutup auratnya misalnya ya. Jika ya itu diberikan kesempatan untuk itu tidak mencederai agamanya ya. Nah, jika ternyata tidak diberikan hak untuk itu, maka bekerja di situ itu telah mencederai agamanya gitu. Oke. Persoalan kemudian ya, atasan ya kita itu posisinya lebih berat daripada orang yang bekerja di dalam sebuah instansi bisnis milik ya non muslim itu atau lebih rendah kedudukannya ya? Kita mengatakan itu jauh lebih rendah itu kan kedudukannya dibanding dengan pemilik ya instansi itu sendiri ya. Jadi kalau itu milik non muslim saja untuk kemudian bekerja di situ itu dibolehkan dalam keadaan seperti tadi itu diantaranya, maka berarti apalagi dalam keadaan ya di mana ia ya memiliki atasan yang non muslim ya. Persoalannya kemudian yang kemudian dibicarakan di dalam ayat itu tadi layana lu'ahdul zalimin itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ya anugerahnya itu kemuliaannya itu kepada orang-orang yang zalim tadi itu ya. Imbasnya ayat ini adalah bagian dari ayat-ayat yang berbicara tentang soal kepemimpinan pada umumnya ya. Karena itu maka termasuk diantaranya kita tidak dengan sadar tidak berdasarkan pilihan-pilihan kita untuk menjadikan mereka itu sebagai pemimpin. Bahwa kemudian ada kepemimpinan atau diberikan pemimpin seperti itu, ini di luar kapasitas ini, di luar kategori ini gitu kan. Jadi apa beda konteksnya ya. Yang tidak boleh itu adalah menjadikan ya, tidak menjadikan itu. Wallahu a'lam ya. Baik ya, Bapak Ibu semua, saya kira kita cukupkan ya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.